Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahu safaru lailatal jum'ah. Dimakruhkan melakukan perjalanan di malam Jum'ah. Malam Jum'ah ini maksudnya hari Kamis setelah tenggelamnya matahari. Jadi sering saya singgung bahwa dini hari di dalam fikih, di dalam Islam itu setelah maghrib, setelah maghrib itu dini hari, awal hari itu setelah maghrib. Jadi maksudnya Lailatul Jum'ah ini adalah hari Kamis setelah tenggelamnya matahari itu makruh melakukan perjalanan. Lima ruwiya bisanadin dhaifin, karena ada satu hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang lemah. Jadi sanadnya lemah. Hadis itu berbunyi man safara lailataha da'a alaihi malakah. Barang siapa yang melakukan bepergian di malam hari Jumat, maka dua malaikat yang menjaganya mendoakan buruk kepadanya. Jadi da'a ini, kata da'a, walaupun maknanya berdoa, tapi kalau setelahnya menggunakan huruf ala, ini maknanya berdoa buruk ya, mendoakan buruk. Jadi malaikat yang ditugaskan untuk menjaga kita, untuk mencatat amal kita, mendoakan buruk bila kita melakukan perjalanan di malam Jumat. Amal musafiru limasyatin falataskutu anhumul jumu'atu mutlakon. Seorang yang bepergian namun bepergiannya karena kemaksiatan, jadi pergi tapi tujuannya maksiat, misalkan pergi tujuannya ingin mencuri atau yang lain, maka dia tidak mendapatkan keringanan berupa meninggalkan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat tidak bisa gugur darinya ya, tidak bisa gugur darinya mutlakon, tanpa ada batasan apapun. Qala Syaikhuna, Ibnu Hajar berkata, wa haitsu haruma 'alaihi safar huna lam yatarakhas ma lam tafutil jumu'ah. Ibnu Hajar mengatakan, bila perjalanan seseorang hukumnya haram dalam bab ini, jadi huna ini maksudnya dalam bab salat Jumat ya, maka dia tidak bisa mendapatkan keringanan selama sholat Jumat belum habis, selama sholat Jumat belum habis. Jadi perjalanannya itu masih dianggap maksiat ya. Kalau sholat Jumat waktunya sudah habis, baru dianggap tidak maksiat. Fayuh sabuk tidak usah farihi min waktu fautiha, karena dia tidak mendapatkan keringanan selama waktu sholat Jumat belum habis, maka permulaan perjalanannya dihitung dari waktu hilangnya sholat Jumat. Jadi dari awal perjalanan itu belum dihitung perjalanan ya, dihitungnya mulai dari habisnya waktu sholat Jumat. Tatimmatun, ini ada satu tatimah, ada satu tema yang di masukkan dalam bab Jumat, yaitu mengenai jamak dan qasar ya. Ya juzu limusafirin safaron tawilan qasru rubaiyatin muadatin wa fa'idati safar qasrun fi. Diperbolehkan bagi orang yang melakukan perjalanan panjang, dia diperbolehkan melakukan qasar sholat yang berjumlah 4 rakaat. Jadi qasar ini mengurangi 50% ya, mengurangi rakaat 50%. Jadi sholatnya asalnya 4 berubah menjadi 2. Sholat yang boleh dikurangi, nah ini tadi saya bacanya salah ya, qasara fihi gitu ya, qasara fihi bukan qasrun ya, qasara fihi. boleh mengqasar sholat 4 rakaat, baik sholat ada, sholat ada maksudnya sholat yang waktunya belum habis, yang dilakukan di dalam waktu, ataupun sholat yang sudah keluar waktunya, namun keluarnya di saat perjalanan. Jadi fa'itah ini maksudnya sholat yang waktunya sudah habis tapi belum melakukannya. Dan sholat fa'itah yang boleh diqasar itu hanya fa'itah safar saja. Fa'itah safar maksudnya sholat itu kewajibannya di saat dia berada di perjalanan, bukan di rumah ya, sedang bepergian. Jadi di saat bepergian kemudian ada sholat yang belum dilakukan setelah waktunya habis, itu namanya fa'itah qasar. Dan mengqasar sholat fa'itah ini juga harus diqasar di saat perjalanan ya, tidak boleh diqasar di rumah. Wa jam'ul asraini wal maghribaini taqdiman wa ta'khiran. Selain diperbolehkan qasar, juga diperbolehkan mengumpulkan dua sholat asar dan duhur. Asar dan duhur di sini menggunakan istilah asroin. Jadi asroin ini maksudnya bukan dua sholat asar ya, tetapi sholat duhur dan asar. Boleh pula mengumpulkan antara sholat maghrib dan sholat isya. Nah, jadi seperti tadi maghribain ini bukan maksudnya tidaklah dua sholat maghrib, tetapi maghrib dan isya. Boleh dilakukan di waktu sholat yang pertama, dinamakan jamak takdim. Boleh pula dilakukan di waktu yang kedua, namanya jamak takhir. Kebolehan melakukan sholat ini dimulai dari bifiroki surin khosin bibaladi safar. Kebolehan ini, kebolehan menjamak sholat ini boleh dilakukan bila sudah melewati batas daerah. Sur ini maksud artinya tembok ya, tembok yang menjadi batas daerah, tembok atau pagar yang menjadi batas daerah. Jadi setelah melewati tembok itu sudah diperbolehkan melakukan jamak. Tembok yang khusus untuk satu daerah yang dia melakukan perjalanan dari itu. Wa ini tawa ala khorobin wa mazari. Walaupun pagar ini, pagar atau tembok ini mengitari tanah kosong, khorob ini maksudnya tanah tak bertuan ya, tanah kosong, dan juga mengitari tanaman-tanaman. Mazari ini bukan tanaman ya, sawah-sawah ya, sawah-sawah. Jadi bukan berarti kalau sudah tidak ada bangunan sudah boleh jamak ya. Selama masih ada di dalam sur, maka belum diperbolehkan melakukan jamak. Walau jama'a qaryataini fala yustarotu mujawazatu. Kalau ada sur, ada batas daerah yang mengumpulkan dua desa, jadi dua desa tapi pagarnya cuma satu. Jadi kalau zaman dahulu kan kebanyakan satu desa itu diitari dengan tembok atau pagar ya, dikelilingi dengan tembok atau pagar. Kalau tembok atau pagar itu mengelilingi dua desa, maka tidak diharuskan, tidak disyaratkan melewatinya. Akan tetapi setiap desa memiliki hukum masing-masing. Balikulin hukmuhu. Setiap desa memiliki hukum masing-masing. Jadi kalau sudah melewati desa itu, maka ya sudah boleh melakukan jamak di situ, walaupun belum melewati batas daerahnya. Fabunyanin. Ini ataf ke sur ya. Jadi aturan pertama adalah melewati sur. Kalau dalam satu daerah tidak ada sur, maka kebolehan jamak boleh dilakukan di tempat yang sudah melewati bangunan-bangunan. Jadi ada bangunan-bangunan ada rumah-rumah, kemudian setelahnya tanah kosong atau tanah yang tanpa bangunan, itu sudah diperbolehkan jamak di sana. Wa in khallalahu kharabun aw nahrun aw maidanun, walaupun antara bunian, antara bangunan-bangunan ini di tengah-tengahnya ada tanah kosong, ada sungai, dan ada tanah lapang, itu tetap yang menjadi acuan adalah bangunan-bangunan. Pokoknya kalau sudah tidak ada bangunan-bangunan lagi, maka sudah diperbolehkan melakukan jamak di sana. Wala yustarotu mujawazatu basatin, tidak disyaratkan melewati kebun-kebun. Jadi misalkan setelah bangunan-bangunan ada kebun-kebun, ini kalau sudah sampai di kebun sudah diperbolehkan melakukan jamak ya. Yang penting sudah tidak ada bangunan-bangunan lagi, karena kebun-kebun ini tidak menjadi syarat kebolehan melakukan jamak. Wa in khuwitat, walaupun kebun-kebun itu diberi batas, diberi pagar. Watta sholat bilbalan, dan walaupun kebun-kebun ini sambung atau berdekatan dengan daerah itu. Jadi contohnya seperti tadi, ada bangunan-bangunan rumah, kemudian setelahnya kebun, antara rumah dan kebun itu sambung. Ini juga tidak, kebun itu tidak disyaratkan melewatinya untuk kebolehan jamak. Koryatani ini tasolata urfan kakoryatin, dua desa yang sambung secara uruf, secara adat sekitar, dua desa itu hukumnya seperti satu desa. Kalau ada dua desa yang berdekatan, yang menempel, dua desa itu hukumnya satu desa. Artinya kalau sudah melewati satu desa tapi masih ada di desa yang lain, itu belum boleh melakukan jamak ya, belum boleh melakukan jamak. Jadi harus melewati dua desa itu, karena hukumnya sama seperti satu desa. Wa ini talafata isman, walaupun dua desa itu memiliki nama yang berbeda-beda. Dua desa yang sudah namanya berbeda tapi berdekatan, menempel, sambung, itu hukumnya sama seperti satu desa. Falawin fasolata walau yasiron kafa mujawazatu qaryatil musafir. Tapi kalau dua desa itu berpisah, walaupun yang memisah hanyalah sedikit, hanyalah tanah yang tidak luas, maka untuk kebolehan jamak cukup melewati satu desa saja, cukup melewati satu desa musafir. Maksudnya seorang yang melakukan perjalanan dari desa itu kalau sudah melewati desanya, maka sudah diperbolehkan melakukan jamak. La li musafirin wallahu a'lamu bisawabi.